Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hirmawan Sulistyo menilai, Indonesia telah dijadikan sebagai common denominator atau musuh bersama oleh Malaysia, dan kondisi ini adalah bagian dari strategi internal pemerintah negeri jiran untuk menjaga persatuan serta rasa nasionalisme rakyatnya, sehingga tidak mengherankan jika setiap saat Malaysia selalu berupaya mengganggu stabilitas hubungan dengan Indonesia. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Hirmawan Sulistyo. Pak Hirmawan, beberapa kalangan berpendapat salah satu motif yang memicu ketegangan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia adalah ekonomi, seperti informasi adanya cadangan minyak di wilayah Ambalat. Apa pendapat Bapak? Ya, itu faktor yang lain. Misalnya kayak Ambalat. Ambalat itu kan kasus ada perusahaan multinasional besar yang dikecewakan oleh pemerintah Indonesia. Gali di harus dicatat, Ambalat itu blok. Itu bukan pulau. Ya, jadi wilayah perairan, blok yang disebut Ambalat, nah, yang di bawahnya memang ada cadangan minyak. Nah, karena ada masalah dengan Indonesia, mereka pindah ke Malaysia, datanya dibawa, disedotlah dari wilayah Malaysia, kan gitu. Nah, kalau cekungan-cekungan minyak yang ada di kawasan, di daerah perbatasan, itu masuk ke dua negara, ya disedot dari wilayah mereka juga bisa, gitu. Nah, yang terjadi kemudian adalah lebih pada penguatan nasionalisme Malaysia, karena mereka membutuhkan itu. Kalau tidak, itu akan konflik-konflik antar ras di Malaysia itu potensinya luar biasa besar. Setahun yang lalu kejadian sampai 15 orang India kan mati, ras India di dalam kerusuhan etnik di Malaysia. Apalagi kalau yang lebih seimbang, yang lebih besar di Malaysia, Cina-Malaysia, potensi konfliknya luar biasa. Tapi kalau mereka punya musuh bersama, Indonesia, pasti masih bisa dikendalikan. Tapi Pak Hirmawan, apakah pemerintah kita benar-benar tidak tahu kondisi seperti itu? Ya mencium sebetulnya. Ya nggak mencium, ya bodoh aja gitu. Pejabat kita kan nggak punya pengetahuan begitu gitu kan. Yang kedua, yang punya pengetahuan, punya kepentingan ekonomi pada tingkat individu. Dengan TKI, dengan pengiriman TKI, dengan pajak mereka, dengan investasi Malaysia di Indonesia, khususnya untuk perkebunan. Mayoritas sawit itu kan sahamnya dikuasai Malaysia. Gitu. Pertanyaannya adalah, kalau kita melihatnya dari perspektif ekonomi, apa yang terjadi? Di Indonesia digoyang dengan kampanye internasional mengenai climate change, perubahan iklim, dan konsekuensinya kemudian adalah Nestle, perusahaan susu paling besar itu, menghentikan pembelian dari CPO Indonesia, gitu. Dan itu kerugiannya luar biasa. Pertanyaan kita, kenapa bukan Malaysia yang diganggu, kan, gitu. Demikian Hirmawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.